Mitra bisnis, pemerintah akhirnya membatasi kepemilikan sendiri waralaba restoran maksimal 250 gerai. Lebih dari itu, harus diwaralabakan atau kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk penyertaan modal minimal 30% dari nilai investasi. Pemerintah memberikan waktu transisi selama 5 tahun. Selain itu, penggunaan bahan baku dalam negeri juga diwajibkan minimal 80%, meski dalam kasus tertentu bisa mendapat pengecualian dari menteri. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Walandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Kalau saya melihat apapun mungkin kebijakan itu sebenarnya saya dukung ya. Kita nggak bisa serahkan semuanya itu kepada perusahaan-perusahaan besar saja yang punya modal, yang punya manajemen dan sistem yang baik itu ya. Dengan tanpa kita menghiraukan dengan usaha-usaha kecil kita ya. Kan juga di samping Kentucky Fried Chicken itu kan juga Mbok Mberek, Ayam Suharti itu kan juga harus hidup kan. Ini kan menurut saya harus diprotek pemerintah untuk saling menguntungkan dan saling hidup. Tidak bisa memonopoli yang gede-gede itu dan karena you punya kemampuan itu. Dan kalau memang you sudah cukup 250 misalnya, you bantu yang kecil-kecil itu supaya mereka ya, menjual you punya barang. Sehingga mereka sama-sama juga diuntungkan. Jangan semua akhirnya gap kaya miskin kan tambah besar. Karena semua yang gede itu mematikan yang kecil dan yang kecil itu sama sekali tidak bisa berkembang karena kalah manajemen, kalah daripada you. Nah, disinilah tugas pemerintah bagaimana membuat pemerataan itu terjadi. Saya pikir kalau kebijakan ini sebenarnya saya dukung. Dia ajak bicara juga kita di Apindo oleh Menteri Perdagangan dan saya dukung itu, maka itu kita cari jalan komprominya gimana yang gede ini tetap hidup, berkembang, tapi yang kecil itu juga bisa hidup. Jangan cuma yang gede aja hidup sendiri begitu loh. Kadang-kadang orang yang ngomong itu juga enggak. Sudah lama kita bicarakan sebenarnya dan kita diskusikan dan pemain-pemain utama itu sudah kita ajak bicara juga. Akhirnya mereka juga terima dengan kompromi-kompromi sedemikian. Jadi banyak yang ngomong itu enggak mengerti soal dan dia enggak tahu saya bidang apa kerjanya itu. Kadang-kadang termasuk juga ada yang di asosiasi itu yang sebenarnya cuma menjadi makan gaji dari asing aja sehingga dia digaji asing aja yang mengol-mengol atas nama asing itu. Tapi tanpa dia memperhatikan kan kita punya pengusaha-pengusaha kecil kita. Itu juga nggak boleh menurut saya. Nah, sebenarnya perusahaan waralaba Indonesia bisa tidak sih bersaing dengan waralaba-waralaba asing yang besar-besar itu, Pak? Kalau you nggak bantu, nggak bisa. You mesti bantu melalui kebijakan. Seperti juga pasar-pasar tradisional. Kita juga harus bantu dengan kebijakan-kebijakan. Sehingga mereka juga, rakyat yang lain-lain juga bisa hidup. Dan bisa hidup saling menguntungkan. Itu saya pikir yang harus kita lakukan. Pemerintah itulah menggunanya itu-itu. Pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan semua pihak. Bukan saling mematikan. Demikian Sofyan Walandi. Saya Kiki Wijaya.